seidak kulitnya hitam. Awas ya. Biar begitu Tyson gua. Gundala gandep, asik-asik gundala gandep. Jalan-jalan ke kampung rawa. Benyamin orangnya boga. Biar begitu Tyson gua. Hitam bukan sembarang hitam. Biar hitam putih dalamnya. Gua tahu semuanya hitam. Yang putih cuman giginya. Si Ida orangnya hitam. Sampai kapan juga tetap hitam. Benyamin orangnya bogel. Sampai kapan juga tetap bogel. Lu pakai sepatu hak ini juga tetap aja bogel, Ben. Bogel orangnya. Jalan-jalan ke kampung rawa. Si Ida kulitnya hitam. Biar begitu Tyson gua. Ada gandil, si gundala gandil. Jalan-jalan ke kampung rawa. Benyamin orangnya boga. Biar begitu Tyson gua. Hitam bukan sembarang hitam. Biar hitam putih dalamnya. Yang gua tahu semuanya hitam. Yang putih cuman giginya. Duli pak kesilin dulin duli tem tem. Udah hitam gak bisa putih. Hitam hatinya putih. Iya enggak? Yang penting hatinya hitam-hitam juga.